Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin. Nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Kita lanjutkan pelajaran kita. Pembacaan terhadap kitab Syarah Masail Jahiliyah karya dari Syekh Muhammad Abdul Wahhab sebagai penulis matan serta Syekh Shalih bin Fauzan hafizahullah taala sebagai penulis syarah. Saat ini kita telah masuk kepada permasalahan atau ciri khas yang ke-36 yang mana ini masih ya mirip dengan hal yang sebelumnya. Atau bisa jadi bisa dibilang ia adalah ya, bentuk lebih umum daripada masalah yang sebelumnya. Pada masalah yang ke-35 kita telah membahas tentang bahwasanya di antara ciri khas ahlul jahiliyah adalah mereka beribadah dengan membuka aurat. Yang mana kita telah menjelaskan hal ini. Pada asalnya hukum membuka aurat dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala melarang mereka untuk membuka aurat di luar ibadah, apalagi di dalam ibadah. Ya, kita telah tahu bahwasanya dalam Islam menutup aurat telah jadikan syarat dalam ibadah, dalam berbagai ibadah. Ketika seorang salat, ketika seorang tawaf dan hal-hal lainnya disyaratkan untuk menutup aurat. Disyaratkan untuk menutup aurat. Maka atau lalu mereka beribadah dengan membuka aurat dan mengatakan bahwasanya ini adalah perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Maka mereka ya telah menghalalkan apa yang Allah haramkan serta menjadikannya sebagai atau menganggapnya sebagai perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Maka inilah yang akan dibahas dalam permasalahan ke-36 ini ya. Kata atau diberi judul taqarrubuhum ilallahi bitahrimil halali wa tahlilil harami. Tindakan mereka mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara mengharamkan apa-apa yang Allah halalkan serta sebaliknya menghalalkan apa-apa yang Allah haramkan. Mereka jadikan hal-hal seperti ini, mengubah-ubah syariat, mereka anggap sebagai bagian dari agama. Mereka anggap sebagai bagian dari agama, ya. Bahkan mereka berasa bahwasanya sedang beribadah, padahal yang mereka lakukan adalah sedang mengubah-ubah, membolak-balik agama. Al-Mas'alu Tsalitsah wa Tsalatsun berkata Syekh Muhammad Abdul Wahhab rahimahullahu taala at-ta'abbud bi tahrimil halal kama ta'abbadu bisyirk. Beribadah dengan mengharamkan apa-apa yang halal dan juga sebaliknya menghalalkan apa-apa yang haram sebagaimana mereka telah melakukan beribadah dengan berbagai kesyirikan. Kesyirikan adalah suatu hal yang dilarang, bahkan ia adalah perkara terbesar yang Allah Subhanahu wa taala larang. Dan untuk memberantasnya Allah ya mengutus para nabi dan rasulnya. Kemudian orang-orang ini, orang-orang jahiliyah melakukan kesyirikan dan menganggap bahwasanya diri mereka sedang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka melakukan kesyirikan dan merasa bahwasanya mereka sedang mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata Syekh Shalih Fauzan dalam syarahnya min masail ahlil jahiliyah, di antara ciri khas ahlul jahiliyah adalah ta'abbuduhum ay taqarrubuhum ila Allah bi tahrimi ma aujaballah. Fa harramu satral aurah fi at-tawaf kama sabaqa fi halil musyrikin. Di antara ciri khas ahlul jahiliyah, kata Syekh Shalih Fauzan hafizallahu taala menjelaskan perkataan Syekh Muhammad Abdul Wahhab sebelumnya, ta'abbuduhum, tindakan mereka beribadah ya, tindakan ahlul jahiliyah beribadah yakni mereka merasa mendekatkan diri kepada Allah, merasa mendekatkan diri kepada Allah meskipun tidak sebenarnya ya, sebenarnya tidak demikian, Akan tapi mereka merasa mendekatkan diri kepada Allah bitahrimi ma aujaballah. Dengan mengharamkan apa-apa yang Allah wajibkan, faharramu satrul aurah fit tawaf, maka mereka mengharamkan satrul aurah fit tawaf, menutup aurat dalam tawaf. Tawaf seharusnya ya wajib dalam keadaan menutup aurat, justru mereka jadikan dilarang menutup aurat kecuali dengan pakaian-pakaian yang khusus. Yang mana padahal tidak ada dalil tentang pengkhususan ini. Tidak ada dalil tentang pengkhususan-pengkhususan yang mereka buat ini. Kama sabaqa fi halil musyrikin, sebagaimana ini telah kita sebutkan tentang keadaan orang musyrikin ya dalam pembahasan sebelumnya. Kemudian perbuatan ini menghalalkan apa yang Allah haramkan dan mengharamkan apa yang Allah halalkan serta merasa beribadah ketika melakukannya tidak hanya terjadi pada ahlul jahiliyah dari kalangan ummiyin. Tidak hanya pada ahlul jahiliyah yang tidak memiliki kitab, akan tetapi terjadi pula pada sebagian kaum Yahudi dan sebagian kaum Nasrani. Sebagian mereka yang mengaku Yahudi dan sebagian dari mereka yang mengaku Nasrani. Ya. فَالنَّصَارَ حَرَّمُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ كَثِيرًا مِنَ الطَّيِّبَاتِ. Maka orang-orang Nasrani, mereka mengharamkan atas diri mereka banyak dari hal-hal yang baik. Hal-hal yang baik, hal-hal yang boleh mereka haramkan atas diri mereka. Ini dibuat oleh sebagian dari mereka. Ya, sebagian dari mereka mengharamkan apa yang sebenarnya Allah halalkan. Ya, Allah halalkan melalui para nabi-nabi mereka, akan tapi mereka haramkan untuk diri mereka hal tersebut dan juga untuk umatnya. Sebaliknya, orang-orang Yahud, wal Yahud abahu li anfusihim ma harramallah. Orang-orang Yahudi mengharamkan atas diri mereka apa, membolehkan atas diri mereka apa-apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mislur riba wa qad nuhu anhu. Wa aklihim amwalan nasi bil batil, seperti riba, dan mereka telah dilarang darinya. Ya, riba ini dibolehkan oleh orang Yahudi padahal haram dalam agama mereka sebenarnya, akan tapi mereka melakukannya dan terang-terangan melakukannya. Wa aklihim amwalan nasi bil batil, serta memakan harta manusia dengan cara yang batil. Berarti kan disini disebutkan oleh Syekh, orang-orang Nasrani mereka mengharamkan apa-apa yang sebenarnya Allah halalkan. Sedangkan orang-orang Yahudi sebaliknya menghalalkan apa-apa yang Allah Ta'ala haramkan. Dalam Al-Quran telah disebutkan tentang orang-orang Nasrani atau ketika disebutkan tentang tafsir ayat Qairul Maghdubi Alaihim Waladdalin, orang-orang ya yang dimurkai dan juga orang-orang yang tersesat. Disebutkan bahwasanya orang-orang dimurkai adalah orang-orang Yahudi, sedangkan orang-orang yang ya tersesat adalah orang-orang Nasrani. Kenapa? Karena orang Yahudi memiliki ilmu akan tapi tidak mengamalkannya, sedangkan orang Nasrani justru sebaliknya beramal, ya. Sebagian dari mereka beramal tanpa ilmu, ya. Ketika kita melihat ini, ya, bisa kita terapkan atau bisa kita paskan dengan apa yang disebutkan oleh Syekh di sini. Orang-orang Nasrani mereka banyak dari kalangan mereka adalah ubad. Ya. Para ahli ibadah, meskipun ibadah mereka tidak dibangun di batas ilmu. Banyak dari mereka kalangan seperti ini. Ya, orang-orang yang beribadah akan tapi tidak dibangun ibadahnya dari atas ilmu. Oleh karena itu mereka mengharamkan apa yang Allah Ta'ala halalkan. Ya, karena banyak dari mereka para ubad. Sedangkan orang-orang Nasrani, orang-orang Yahud, banyak dari kalangan mereka para ulama, akan tetapi ulama-ulama tersebut menghalalkan apa-apa yang Allah haramkan, tidak mengamalkan ilmu yang mereka miliki. Dan mengamalkan ilmu yang mereka miliki. Oleh karena disebutkan di sini bahwasanya orang-orang Nasrani mengharamkan, banyak mengharamkan apa yang Allah halalkan. Sebaliknya orang-orang Yahudi, mereka memiliki ilmu tentang apa yang halal dan haram, akan tetapi mereka justru apa-apa yang Allah haramkan mereka bolehkan. Ini pada orang Yahudi Nasrani. Demikian pula pada orang-orang musyrik. Pada orang-orang musyrik yang mengaku bahwasanya ya mereka dari agama Ibrahim, padahal tidak demikian ya. Wal musyrikun, demikian pula orang-orang musyrik, haramu anwa'an min bahimatil an'am, mengharamkan beberapa jenis dari bahimatul an'am seperti bahirah, as-sa'ibah, wal wasilah. Ini adalah jenis-jenis binatang ternak dalam umur tertentu, bentuk tertentu, kemudian dibiarkan untuk persembahan kepada berhala atau kepada jin. Ada hal seperti ini pada orang-orang musyrik. Padahal Allah Subhanahu wa taala melalui syariat-syariat para nabinya tidak pernah menyebutkan hal ini. Ya, tidak pernah menjadikan hal ini. Anwa' min al-an'am yusammunaha bihadzal asma. Mereka namakan jenis-jenis dari binatang ternak dengan nama-nama ini, ya. Dengan nama-nama ini wa yuharrimunaha lil asnam. Mereka haramkan, tidak boleh disentuh, tidak boleh disembelih dan tidak boleh diambil agar dijadikan untuk berhala. Untuk persembahan kepada berhala, ya, persembahan kepada berhala. Padahal Allah Subhanahu wa taala tidak pernah merintahkan hal ini, ya. Allah melarang persembahan kepada berhala dan Allah halalkan, ya, makanan-makanan Allah halalkan. Akan tapi orang-orang musyrik mengharamkan jenis-jenis dari bahimatul an'am ini dan mereka persembahkan kepada berhala. Waqad nahallahu al-mu'minina an dzalik. Dan Allah Subhanahu wa taala telah melarang orang-orang beriman dari melakukan hal demikian. Dari mengharamkan apa-apa yang Allah halalkan, mengada-adakan dalam masalah penghalalan muharaman. Faqala ya ayyuhalladzina amanu la tuharrimu thayyibati ma ahallallahu lakum wa la ta'tadu innallaha la yuhibbul mu'tadin. Wahai orang-orang beriman, janganlah kalian mengharamkan hal-hal baik yang Allah halalkan untuk kalian dan janganlah kalian melampaui batas. Innallaha la yuhibbul mu'tadin. Sungguhnya Allah tidak mencintai orang-orang yang melampaui batas. Maka Allah Subhanahu wa taala larang orang-orang beriman dari mengharamkan apa yang dihalalkan serta dari melampaui batas, ya, dari melampaui batas. Maka ini harus dijadikan pedoman oleh seorang muslim, ya. Tidaklah ia berkata tentang suatu baik halal maupun haram kecuali dengan ilmu. Kecuali dengan ilmu dan dalil, ya. Tidak boleh mengatakan ini halal, kenapa sepertinya? Ini haram, sepertinya. Tidak boleh seperti itu. Ya, tidak boleh seperti itu. Dan juga orang yang tidak mengerti tentang suatu hukum, ya, tidak mengerti tentang suatu hukum, tidak boleh menghalalkan atau memfatwakan halal atau haramnya, ya. Tidak mengerti tentang suatu hukum, misalnya ia ditanya tentang suatu hal, ya, apa hukum binatang ini, sedangkan ia tidak tahu binatangnya seperti apa. Hewan itu hidupnya di darat atau di air, apakah ia bertaring atau tidak, lalu ia menghukumi hukumnya halal, hukumnya haram. Atau ditanya tentang salah satu bentuk muamalah, apa hukum transaksi seperti ini, ia tidak mengerti bentuk transaksinya, ia bilang halal, haram, halal, haram. Tidak boleh seperti itu, ya. Ini termasuk menghalalkan apa yang Allah haramkan atau mengharamkan apa yang Allah halalkan tanpa ilmu. Tanpa ilmu, karena ia tidak tahu ilmu tentangnya, ya. Oleh karena itu, ketika seorang ditanya tentang suatu hal, ya, tentang suatu hal, ia harus mengetahui bukan cuma hukumnya, bukan cuma ilmu tentang hukumnya. Artinya dia mempelajari ilmu fikih, ya, dia tahu, misalnya dia sudah hafal misalnya dalil-dalil tentang masalah A, haram halalnya. Akan tapi ia juga perlu pengetahuan tentang masalah yang ditanyakan kepadanya. Gambarannya seperti apa, ya? Gambarannya seperti apa? Karena terkadang kesalahan dalam penggambaran menyebabkan salahnya dalam, ya, salahnya dalam menyebutkan hukum. Orang yang menggambarkan suatu hal yang salah bisa menyebabkan hukum itu salah, ya, bisa menyebabkan hukum yang keluar salah. Apalagi jikalau seorang yang berfatwa tersebut sama sekali tidak mengerti, ya. Ia mengertinya misalnya tentang masalah-masalah ibadah, kemudian ia tanya tentang masalah-masalah muamalah, tentang masalah transaksi-transaksi yang mana ia tidak mengerti bentuknya, lalu ia berfatwa. Bisa jatuh kepada kesalahan. Kenapa? Karena ia tidak mengerti bentuknya seperti apa. Bentuknya seperti apa? Fal mu'min la yatasyaddad fi tahrimi ma ahallallah wa la yatasahal wa yastabihul muharramat. Maka seorang mukmin tidaklah, ya, ia boleh, tidaklah ia boleh tasyaddud, terlalu keras, ekstrim, sehingga mengharamkan apa-apa yang Allah halalkan. Allah halalkan jenis-jenis jual beli ini, Allah halalkan jenis-jenis segala macam pakaian, Allah halalkan segala macam ya hal-hal yang makanan-makanan yang baik, lalu ia haramkan dengan alasan-alasan tanpa dalil. Sebaliknya tidak pula wala yatasahal, tidak boleh pula bermudah-mudahan ya, bermudah-mudahan wa yastabihul muharramat, kemudian ia menghalalkan, membolehkan apa-apa yang Allah haramkan. Bal yakunu mu'tadilan, maka atau bahkan seorang muslim haruslah menjadi seorang yang mu'tadil, seorang yang berada dalam posisi tengah-tengah, tidak tasyadud, tidak pula tasahul, tidak terlalu ekstrim, tidak pula terlalu ya terlalu bermudah-mudahan dan melampaui batas ya. Dalam misalnya dalam masalah hukum-hukum tentunya ya, ia bisa melihat kepada kitab-kitab fikih ya, sehingga ia mengetahui mana yang halal, mana yang haram ya. Tidak sekedar ya semua hal dia, semua hal yang tidak ia ketahui hukumnya ia jadikan haram, atau tidak semua hal yang ia tidak ketahui hukumnya ia jadikan halal ya. Dalam hal-hal yang penting dalam syariat ini, atau hal-hal yang banyak dialami oleh manusia, rata-rata sudah ada dijelaskan oleh para ulama dengan dalil-dalilnya ya, dengan dalil-dalilnya ya. Mereka adalah orang-orang spesial dalam hal ini. Maka jangan seorang muslim ya merasa dirinya tidak membutuhkan pada kitab-kitab para ulama, lalu ia mengatakan suatu tentang suatu halal dan haram hingga ia terjatuh kepada hal ini ya, menghalalkan apa yang Allah haramkan dan haramkan apa yang Allah halalkan. Fatahrimil halal wa tahlilul haram min dinil jahiliyah, maka dia mengharamkan apa-apa yang halal dan menghalalkan apa-apa yang haram termasuk dari agama jahiliyah. Fala yajuzu li ahadin an yuhallil aw yuharrim illa bidalilin min kitabillah, maka tidak boleh seorang pun menghalalkan atau mengharamkan kecuali dengan dalil dari kitab, dari kitabullah. Tentunya tidak cukup sampai sini saja. Artinya apakah ada dalil dari kitabullah? Pokoknya harus ada dalil dari kitabullah. Ya, tentunya ada dalil dari kitabullah sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW dan difahami dengan pemahaman para salaful ummah. Ya, difahami dengan pemahaman salaful ummah. Kenapa kita katakan demikian? Apakah tidak cukup dalil dari kitabullah dan sunnah saja? Ya, cukup. Akan tetapi kita bukanlah orang yang memiliki kapasitas ya untuk memahami hadis atau memahami dalil dengan tepat ya, tidak memiliki kapasitas untuk itu. Oleh karena itu kita perlu merujuk pada bagaimana cara salaf, bagaimana cara para ulama, para a'immah, para imam dahulu memahami sebuah dalil. Memahami sebuah dalil. Banyak sekali terjadi ya, seorang menghalalkan atau mengharamkan atau menyebutkan hukum tentang sesuatu ya, karena pemahamannya yang salah terhadap dalil. Ya, dalilnya ada, akan tetapi pemahamannya terhadap dalil salah. Pemahamannya terhadap dalil salah. Kemudian ia menyebutkan sebuah hukum dibangun di atas pemahaman yang salah tersebut, yang seandainya ia merujuk kepada kalam para ulama, tentu ia tidak jatuh pada kesalahan tersebut. Contohnya, saya pernah dapat sebuah tulisan. Ya. Sebuah tulisan, mudah-mudahan tidak tersebar lagi. Dahulu sempat ada dapat dari ya, dari seorang atau poster dari status seorang ya, ada tulisan hukum kentut kecil dalam sholat. Ya, hukum kentut kecil dalam sholat. Disebutkan di situ, kemudian ia membawakan sebuah hadis yang mengatakan ya, seakan-akan ia mengatakan bahwasanya seorang tidak mengapa jikalau ada kentut kecil dalam sholat. Berdalil dengan hadis, la yansarif ahadukum hatta yasma'a sawtan aw yajida rihan. Ia berdalil atau ia menyebutkan dalil dari hadis, janganlah seorang berpaling dari sholat hingga ia mencium bau dan atau mendengar suara. Artinya ya, menurut dia kalau tidak mencium bau dan tidak mendengar suara, sholatnya belum batal meskipun sudah kentut. Selama tidak mencium bau, selama belum mendengar suara. Ini adalah dalilnya benar. Ada hadis itu. Ya, ada hadis itu sahih. Masalahnya adalah pemahaman terhadap dalilnya. pemahaman terhadap dalilnya, ya. Dalam hadis disebutkan bahwasanya yang bertanya kepada Rasulullah SAW adalah seorang yang yukhayyal ilaihi annahu yajidu syai'an fi salatih. Ketika sholat dia sering merasa ada sesuatu, ya, merasa dia sudah buang angin, ya, merasa dia sudah buang angin. Artinya ia berada dalam keraguan dalam sholatnya, dan ada ia berada dalam keraguan dan ada was-was dalam sholatnya, ya. Maka Rasulullah SAW menyebutkan apa? Jangan kamu berhenti sholat kecuali kamu dengar suara atau mencium bau. Ya, artinya apa-apa yang dibisik-bisikkan hati ini tidak bukanlah suatu hal yang dianggap. Sedangkan kalau seorang sudah yakin dia sudah buang angin, walaupun gak kecium bau, walaupun gak kedengar suara, itu batal sholatnya. Tetap batal sholatnya. Ya, batal sholatnya. Meskipun ia tidak mencium bau, itu mendengar suara. Kenapa? Karena dia bukan orang yang yukhoyal. Ia ya tayakon. Ia yang yakin. Ini ada disebutkan dalam syarah-syarah hadis. Dalam syarah-syarah hadis dan dalam kitab-kitab fikih disebutkan hal ini. Ya, sebutkan hal seperti ini. Ini adalah bentuk di mana ada dalilnya, ya. Akan tetapi pemahaman terhadap pemahaman seorang salah terhadap dalil menjadikan hukum tersebut salah, menjadikan apa yang ia sebutkan, ia faedah, ia istimbat dari, ya, dari hadis tersebut suatu hal yang salah, suatu hal yang salah. Oleh karena itu dari atau dalam beristimbat mengambil faedah dari hadis bukan setiap orang bisa melakukannya. Ya, terutama dalam hal-hal fikih, ya, bukan setiap orang bisa melakukannya. Para ulama telah mengarang kitab-kitab tentang hal tersebut. Mengarang kitab-kitab tentang hal tersebut. Menyebutkan dalil, menyebutkan wajhul istidlal, ya, kenapa hadis ini menjadi dalil terhadap suatu masalah? Ya, kenapa atau dalam hal ini bagaimana hadis ini bisa menjadi dalil? Ini sebutkan para ulama dalam kitab fikih. Ya, dalam kitab fikih bukan serta merta kita melihat hadis lalu kita fahami dengan pemahaman kita yang kurang lalu kita jadikan dalil, kita bangun hukum di atasnya. Tidak boleh seperti ini. Ini termasuk bisa jatuh kepada tahlil haram wa tahrim halal. Kenapa? Karena kita berkata tanpa ilmu. Berkata tanpa ilmu, ya, berkata tanpa ilmu. Dan ini adalah contoh kejadian yang ada, mungkin tidak satu kali seperti ini terjadi. Ada hal-hal yang lain yang terjadi karena seorang, ya, ghirah mungkin bagus, semangat untuk menyebarkan hadis, ya, semangat untuk menyebarkan faedah. Akan tapi sebaiknya ketika menyebarkan faedah jangan kita membuat sendiri dari diri kita. Akan tapi dari kitab-kitab para ulama. Oleh karena itu saya kurang suka sebenarnya, ya. Secara pribadi, ya, walaupun saya tidak bisa melarang secara, ya, tidak bisa mengatakan yang tidak dibolehkan atau seperti itu. Saya tidak suka secara pribadi jika seorang mengambil suatu pembahasan, satu potongan dari kalam ulama. Atau mengambil suatu potongan dari sebuah hadis, lalu ia sebutkan sendiri judul baginya bukan dari perkataan para ulama. Ya. Ia sebutkan potongan hadis, lalu ia sebutkan judul, yang mana judul tersebut ia ambil sendiri. Hasil istifadah dia sendiri dari hadis tersebut, hasil dia menarik faedah dari diri sendiri, ya, karena bisa jadi salah, ya. Ketika yang membagikan faedah seperti ini sebaiknya sebutkan perkataan ulama, atau misalnya ulama ini menyebutkan hadis tersebut dalam bab ini, sebutkan judul babnya, atau ini adalah hasil faedah yang ditarik oleh para ulama, sebutkan, tidak mengapa. Akan tapi menyebutkannya dari diri sendiri, ya, tidak dianjurkan. Saya tidak menganjurkan, kenapa? Karena bisa jatuh kepada kesalahan seperti ini. Ya, jatuh kepada kesalahan seperti ini. Kemudian dia lanjutkan, wa idza tubira dzalika min at-ta'abbud mithlu ma 'alaihi an-nasara fi ar-rahbaniyah aw 'alaihi al-musyrikun fi at-tawaf bil bait fa hadza ta'abbudun bima lam yashra'hu Allah. Lalu jikalau ia menganggap hal-hal tersebut, menganggap hal-hal haram yang ia halalkan, menganggap hal-hal halal yang ia haramkan termasuk dari at-ta'abbud, mereka jadikan hal tersebut dari bagian dari ibadah. Mislumal 'alaihi an-nasara fi ar-rahbaniyah, seperti apa-apa yang dilakukan oleh orang Nasrani dalam kerahiban, yang mengharamkan beberapa hal yang Allah haramkan atas, mengharamkan hal-hal yang Allah halalkan atas mereka. Aw 'alaihi al-musyrikun fi at-tawaf bil bait, atau apa-apa yang dilakukan oleh orang musyrik dalam tawaf bil bait di Ka'bah. Fahada ta'abbudun bima lam yashra'hu Allah. wa ta'abbudun lillahi bi ma'siyatihi wa taqarrubun ilallahi ma'siyatihi wa syar'un wa syar'u fid din syar'u ad-din lam ya'zam bih fal mas'alah khatirah jiddan. Maka ini adalah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan apa yang tidak disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan apa yang tidak disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa ta'abbud lillahi bi ma'siyatihi. Beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan maksiatnya, bermaksiat kepadanya. Wa taqarrubun ilallahi bi ma'siyatihi. Mendekatkan diri kepada Allah dengan cara ya bermaksiat, mendurhakainya. Wa syar'un fi syar'uddin lam ya'zam bihi. Serta mensyariatkan dalam agama suatu hal yang tidak Allah izinkan, maka ini fal mas'alah khatirah jiddan. Maka ini adalah masalah yang sangat berbahaya. Masalah yang sangat berbahaya. Ya. Hal ini terjadi kalangan kaum muslimin. Apa yang mereka lakukan? Di antara orang-orang yang muslim melakukan berbagai kebid'ahan. Mereka-mereka yang melakukan kebid'ahan lalu menyangka bahwasanya mereka sedang bertaqarrub ila Allah sama dengan seperti ini. Ya, bertaqarrub ila Allah dengan maksiat. Allah Subhanahu wa taala melarang bid'ah. Allah Subhanahu wa taala melarang ya menambah-nambah dalam agama. Ya, sebagaimana dalam hadis Rasulullah SAW. Ya. Man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa minhu fawrat. Siapa yang ada-ada dalam perkara kami apa yang tidak ada perintahnya, maka ia tertolak. Wa iyyakum wa muhdatsatil umur, maka hati-hatilah kalian dari perkara-perkara yang diada-adakan. Fa inna kullu bid'atin dhalalah. Setiap perkara yang sesat, setiap perkara yang bid'ah, setiap perkara yang diada-adakan adalah satu hal yang sesat. Artinya apa? Ini termasuk perbuatan yang sama, ya. Mengada-adakan kebid'ahan dalam agama, ia adalah seakan-akan menghalalkan apa yang Allah haramkan dan mengharamkan apa yang Allah halalkan, ya. Jika bid'ah dengan cara mentasyaddud, mempersulit, ya, maka ia telah mengharamkan apa-apa yang Allah halalkan. Jika bid'ah dengan mengada-adakan ibadah-ibadah yang haram, maka ia telah menghalalkan apa yang Allah haramkan. Allah haramkan syirik, ia lakukan syirik. Allah haramkan melakukan bid'ah-bid'ah, ia lakukan bid'ah. Lalu ia sangka bahwasanya ia sedang taqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka tentu ini sangat berbahaya sekali, ya, sangat berbahaya sekali, ya. Oleh karena itu sangat berbahaya seorang yang melakukan perbuatan bid'ah dalam, apalagi jikalau ia tahu bahwasanya itu adalah perbuatan bid'ah, ya. Secara umum ya tentu saja bid'ah itu dhalalah, ya, setiap bid'ah adalah sesat sebagaimana disebutkan dalam hadis. Hanya saja perlu ya perlu dilihat terhadap ya masing-masing perbuatannya. Artinya ya bukan artinya ada perbuatan bid'ah yang boleh, tidak. Akan tapi dalam berapa hal ada perkara-perkara yang terjadi perselisihan para ulama tentangnya. Sebagian mengatakan bid'ah, sebagian tidak. Ya, sebagian mengatakan ini tidak ada dalilnya, sebagian mengatakan ada dalilnya. Ya, sebagian hadisnya mensahihkan hadisnya, sebagian mendhaifkan hadisnya. Maka dalam hal-hal seperti ini, ya bukan kita katakan bukan kita katakan bid'ahnya menjadi ya boleh, bukan seperti itu. Akan tapi boleh bagi yang tidak menganggapnya bid'ah. Ada mereka yang menganggapnya bid'ah tetap tidak boleh melakukan hal tersebut. Bagi mereka yang menganggapnya bid'ah tidak boleh melakukan hal tersebut. Tentunya ya ini terjadi pada hal-hal yang memang boleh terjadi perselisihan padanya atau dianggap perselisihan padanya, atau dalam bahasa ininya, dalam ilmunya disebut dengan khilaf mu'tabar, khilaf yang terjadi, yang terjadi memang dari sejak para ulama salaf. Adapun perkara-perkara yang jelas-jelas bid'ah tidak ada dalil atasnya, dan para ulama telah sepakat bahkan orang yang melakukan pun kadang mengatakan ini sebenarnya adalah perkara-perkara yang tidak ada dari sejak syariat. Makanya jelas-jelas tidak boleh seperti ini, ya. Tidak ada alasan untuk hal-hal seperti ini, ya, yang tidak ada dan nas darinya tentangnya, tidak pula ada khilaf para ulama salaf tentangnya. Kemudian kata Syekh Shalih Fauzan, "Kama ta'abbad ahlul jahil bi syirk, wa hadza a'zab." Demikian pula sebagaimana ahlul jahiliyah beribadah dengan kesyirikan, wa hadza a'zam, dan ini jauh lebih besar. Bukan sekedar beribadah dengan kemaksiatan atau bukan sekedar tasyaddud dalam agama, akan tapi bahkan beribadah dengan kesyirikan. Melakukan kesyirikan lalu mereka sangka bahwasanya mereka sedang mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Demikian pula ada sebagian kaum di kalangan orang-orang yang mengaku kaum muslimin melakukan demikian, melakukan kesyirikan menyangka bahwasanya ia sedang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, bertaqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ini sangat berbahaya. Sangat berbahaya. Syirikan adalah suatu hal yang dilarang, suatu hal yang paling dilarang. Bagaimana bisa seorang mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan suatu hal yang paling Allah larang? Wa huwa mawjudun qadiman wa hadisan, dan hal-hal seperti ini ada baik di masa dahulu maupun masa sekarang. Falladzina yatufuna bil qubur, maka mereka yang tawaf ya di kuburan, tawaf untuk menghuni kuburan tersebut ya. Wa yazbahuna laha, menyembelih untuk menghuni kuburan tersebut ya, enggak boleh seperti ini. Ya, tawaf azabah menyembelih ada termasuk bagian dari ibadah. Ibadah hanya dilakukan untuk Allah Subhanahu wa taala. Ibadah hanya dilakukan untuk Allah Subhanahu wa taala. Ya, tidak boleh kita menyembelih ya dengan menyebut nama penghuni kubur. Ya, dengan nama penghuni kubur fulan, atau ini sembelihan untuk penghuni kubur fulan. Ya, sembelihan seperti ini tidak boleh dimakan. Ya, pelakunya adalah pelaku jatuh kepada kesyirikan dan sembelihannya tidak boleh dimakan. Kenapa? Ini sembelihan untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Makanya tidak halal untuk dimakan. Ya, termasuk bangkai. Wa yanzuruna laha, bernazar untuk ya penghuni kuburan. Ya, hal-hal seperti tawaf, azabah, menyembelih, bernazar itu masuk dari ibadah. Ya, termasuk dari ibadah. Sebagian dari kaum muslimin kurang atau salah pemahaman mereka tentang ibadah. Mereka kira ibadah hanya salat. Ya, hanya salat, hanya puasa, ya, hanya zakat. Ya, kalau selain itu nazar, menyembelih bukanlah ibadah. Tidak, hal ini hal-hal yang merupakan yang harus dilakukan untuk Allah Subhanahu wa taala, tidak boleh dilakukan termasuk ibadah yang tidak boleh dilakukan untuk ya selain Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh dilakukan dan disamakan untuk selain Allah Subhanahu wa taala, ya. Mau lihat dalilnya? Lihat di kitab Ushulus Salatah. Ya, di kitab Ushulus Salatah. Wa yaqulun hadza taqarrubun ila Allah, dan mereka mengatakan ini adalah taqarrub ila Allah. Ya, mereka menyembelih untuk kubur dan mengatakan kami mendekatkan diri kepada Allah dengan menyembelih untuk penghuni kubur ini. Ya, penghuni kuburnya misalnya wali menurut mereka. Ya, kami menyembelih kalau padahal kalau benar-benar dia adalah wali, dengan arti dia seorang yang soleh dan seorang yang bertakwa, tidak akan rela ya orang menyembelih untuk kuburnya. Wa yaqulun ma na'buduhum illa liqarribuna ila Allahi zulfa, mereka mengatakan kami tidak menyembah mereka, tidak beribadah, tidak menunjukkan ibadah-ibadah kami kepada penghuni kubur ini, illa liqarribuna ila Allahi zulfa, kecuali agar mendekatkan diri kami kepada Allah taala lebih dekat lagi. Wa haula'i syafa'una indallah, dan mereka juga mengatakan haula'i syafa'una indallah, mereka adalah pemberi syafaat kepada Allah. Jadi kalau ada orang di masa sekarang ketika ditanya kenapa kamu menyembelih untuk kuburan? Kenapa kamu menyembelih untuk penghuni kuburan fulan? Kenapa kamu bernazar untuk kepada penghuni kuburan fulan? Lalu ia ya mengatakan bahwasanya ini untuk mendekatkan diri kepada Allah. Ini adalah karena mereka memberi syafaat kepada Allah, maka ini adalah bentuk kesyirikan orang musyrikin dahulu. Ya, katakan bahwa mereka ini bentuk kesyirikan orang musyrikin dahulu yang telah dibantah oleh Allah Subhanahu wa taala sendiri. Ya, telah dibantah oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Ya, telah dibantah oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Banyak dari mereka, banyak dari kaum muslimin baca Al-Qur'an. Sayangnya banyak pula dari mereka yang membacanya hanya sampai ya bacaan saja. Tidak memahaminya. Ayat ini berulang kali ia baca, akan tetapi bersama dengan itu ia membacanya dalam atau ia membacanya lalu ia tawaf untuk penghuni kuburan. Ia menyembelih untuk penghuni kuburan, Pak, dengan alasan-alasan yang Allah telah sebutkan dari orang-orang musyrikin dahulu yang Rasulullah SAW perangi mereka. Ya. Seandainya alasan-alasan ini benar, tentu orang musyrikin tidaklah dikafirkan oleh Rasulullah SAW, tidak diperangi oleh Rasulullah SAW. Ya. Hadza indal musyrikin al-awwalin, inilah yang telah dilakukan oleh orang musyrik dahulu. Wa indal musyrikin al-mu'asirin al-muntasibin al-islam, demikian pula ini dilakukan oleh orang-orang yang melakukan kesyirikan di masa sekarang yang menyandarkan dirinya kepada Islam, mengakunya muslim, ya, mengakunya muslim, mengakunya bersyahadat, ya, akan tapi selama selain ia bersyahadat, ia juga melakukan berbagai kesyirikan yang sama yang dilakukan oleh orang-orang musyrik dahulu. Wa yaqulun hadza taqarrubun ila Allah jalla wa ala, mereka berkata ini adalah taqarrub ila Allah jalla wa ala bi wasitati haula'i shalihin, dengan perantara orang-orang saleh tersebut. Fahum syufa'auna, maka mereka adalah memberi syafaat kami. Wa yuqarribuna ila Allah zulfa, serta mendekatkan diri kami kepada Allah lebih dekat lagi. Ya, ini adalah alasan-alasan klasik, alasan-alasan yang telah disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari orang-orang musyrikin dahulu, dan telah Allah bantah alasan-alasan yang telah ya didengar dari orang-orang musyrikin dahulu, dan Rasulullah SAW tetap merangi mereka. Akan tetapi zaman berulang, zaman berganti, dan orang-orang muncul dengan alasan-alasan yang sama, wa'iyazubillah. Maka kewajiban bagi kita, ya, hal seperti ini masih banyak di negara ini, ya. Maka kewajiban bagi kita yang mengerti tauhid untuk mendakwahkannya, untuk mengajarkannya. Jikalau kita kurang fasih berbicara, berikan kepada mereka, ya, taklim-taklim, berikan kepada mereka rekaman-rekaman yang mengajarkan mereka tauhid, ya, mengajarkan kepada mereka tauhid, ya. Karena dengan tauhid inilah seorang selamat di dunia dan akhirat. Jikalau kita benar-benar merasa sayang kepada, ya, jikalau kita benar-benar merasa sayang kepada bangsa ini, kepada umat muslimin, ya, di Indonesia ini, kepada bangsa Indonesia ini, kepada orang-orang Indonesia ini, maka yang paling penting kita berikan kepada mereka adalah apa? Dakwah kepada tauhid. Dakwah kepada tauhid, ya. Kita di tempat di mana syirik banyak terjadi, di mana banyak orang yang tidak, bahkan tidak mengerti apa itu syirik, di mana banyak orang yang lahir dan mengira perbuatan syirik itu adalah ibadah, maka sungguh kewajiban mereka-mereka yang telah mengerti tauhid adalah sangat, ya, sangat berat dan sangat berharus tanggung jawab terhadap hal ini, ya, dengan segala upaya, dengan segala upaya mengajarkan berbagai, ya, mengajarkan tauhid dan bantah dengan dari kesyirikan, tentunya dengan cara yang baik. Ud'u ila sabil rabbika bil hikmah, dengan cara hikmah, dengan mau'izatul hasanah, ya, dengan al mau'izatul hasanah, wajadilhum billati hi ahsan, dan debatlah mereka dengan cara yang baik. Ya, tentunya ketika berdakwah dengan cara yang baik, jangan dengan cara yang buruk sehingga mereka lari. Ya, akan tapi lakukanlah dengan cara yang baik. Jikalau tidak bisa, kita tidak bisa dengan cara yang baik, maka serahkan kepada orang yang mereka dengar. Misalnya, ya, ia sudah tua, ya, sedangkan kita masih muda, tidak mau mendengar. Atau ia dari keluarga orang tua, hitungannya di keluarga adalah orang tua kita, ya, maka serahkan kepada seorang ustadz, ajar, bawa ia kepada seorang ustadz yang umurnya tua juga, sehingga orang tersebut, ya, lebih tenang mendengar dakwanya. Jangan sampai, ya, kekurangan kita dalam dakwah, kekurangan kita dalam mendakwahkan agama ini, mendakwahkan tauhid, menyebabkan orang semakin jauh dari tauhid, ya. Jangan sampai kekurangan kita dalam mendakwahkan tauhid, ya, membuat orang semakin jauh dari tauhid. Wallahu taala ala wa alam, cukup sampai sini. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.